Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, para pecinta Aliman TV, para pendengar Radio Suara Aliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah yang telah memberikan karunia-Nya yang sangat banyak kepada kita yang kita tidak mampu menghitungnya. Nikmat Allah sangat sangat banyak dan kita wajib mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, aku tambah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, mengingkari nikmat Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku, kata Allah, itu sangat pedih. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling baik di muka bumi, bahkan makhluk Allah terindah. Tidak ada makhluk yang lebih indah melebihi baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling penyayang, manusia yang paling berakhlak, berbudi luhur, mencintai umatnya, menginginkan yang terbaik untuk umatnya. Di penghujung malam beliau berdoa menangisi umatnya. Beliau berdoa kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Ketika umatnya menyeberangi sirat, jembatan, di hari kiamat nanti Rasulullah ada di penghujung sirat. Dan Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Rabbi, Allahumma sallim sallim ummati ya Rabbi. Ya Allah, umatku, ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan umatku, ya Allah. Jadi Rasulullah sangat memohon kepada Allah agar umatnya yang menyeberangi jembatan Shirath diberi kemudahan oleh Allah. Rasulullah selalu memberi syafaat yang terbaik untuk umatnya. Maka sudah menjadi hak Rasulullah dan menjadi kewajiban bagi kita untuk mengenal Rasulullah dari dekat. Untuk memahami siapa Rasulullah, akhlaknya, budi pekertinya, bagaimana perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaiannya, salatnya, berjalannya, tidurnya, duduknya, perangnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang bapak, sebagai paman dan seterusnya. Maka hendaklah kita menyentuh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Maka tidak layak seorang muslim mengidolakan penyanyi dari Korea, artis dari Korea, atau bintang film dari India, dari barat, tidak layak sama sekali. Seandainya kita tahu betapa indahnya Rasulullah, akhlaknya, perangainya, wajahnya, budi pekertinya, tak sempat kita mengidolahkan manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kali ini, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas bab majaa fi firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tempat tidur Rasulullah. Bagaimana tempat tidurnya Rasulullah? Firasy. Apa sih artinya firasy? Huwa ma yabsutuhu al-insan tahtahu idza arada an yajlisa aw yanam. Firasy adalah sesuatu yang digelar oleh seseorang, digelar atau dibentangkan di bawah ketika orang itu hendak duduk atau tidur. Jadi tempatnya atau tepatnya ya alas tidur Rasulullah. Ya, bukan kasurnya Nabi, bukan supreme bednya Nabi, enggak, tapi alas tidur. Bagaimana alas tidurnya Nabi? Diterangkan di sini oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah, wa kullama kana aktsaru rahatan wa kullama kana aktsaru rahatan lil insan kana mud'atan litulin naum wa kasratil khumul wal kasal. Tempat tidur semakin nyaman ya, semakin enak, semakin empuk, maka menyebabkan seorang semakin panjang tidurnya, semakin menambah rasa malasnya dan rasa tidak bergairahnya. Jadi enggak bergairah, malas, pengin laya-laya terus. Begitulah manusia membuat tempat tidurnya senyaman mungkin. Kasurnya seempuk mungkin. Ruangannya sesejuk mungkin. Itu manusia zaman sekarang. Lalu bagaimana dengan tempat tidurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu kita bandingkan dengan tempat tidur kita. Nanti kita terangkan. Wa bainama idza kana 'ala al-khilaf dzalik. Sebaliknya jika seseorang tempat tidurnya itu tidak empuk, tidak terlalu nyaman, fa innal insana yanamu 'alaihi hajatahu faqat. Niscaya manusia akan tertidur sebatas kebutuhannya. Berbeda dengan orang yang tidurnya sejuk, kasurnya empuk, selimutnya tebal, nyaman. Niscaya orang itu tidurnya akan lebih dari kebutuhannya. Ada rasa malas di situ. Ada rasa terlalu nyaman sehingga susah bangun. Dan itu Rasulullah enggak seperti itu. Rasulullah tidak mau seperti itu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu al-furusul wathirah. Rasulullah itu tidak punya kasur atau alas tidur yang empuk yang nyaman, tidak punya. Tidak punya. Wa innama kana lahu kisaun minas suf. Akan tetapi alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari suf. Yunamu alaihi. Wa innama kana lahu kisa'un minas suf yunamu au yanamu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu alas tidurnya terbuat dari kain suf, kain wol yang Rasulullah tidur di atasnya. Dan dalam riwayat tempat tidur beliau terbuat dari kulit. Kulit yang diisi serabut. Serabutnya pohon kurma. Ya, wa kana naumuhu sallallahu alaihi wasallam nauma hajatin li irahatil badan. Sesungguhnya tidurnya Rasulullah itu tidur kebutuhan. Li irahatil badan, untuk mengistirahatkan badan. Tidak lebih dari itu. Berbeda dengan tidurnya kita. Tidurnya kita itu seringkali tidur malas. Kalau Rasulullah tidurnya tidur untuk kebutuhan. Untuk mengembalikan stamina untuk berjuang, berdakwah, ngajari manusia. Berbeda dengan kita, tidurnya itu lebih dari kebutuhan. Ada males di situ, ada pengen santai-santai di situ. Berbeda dengan Rasul, tidurnya itu tidur karena kebutuhan. Ya'wi ila firashihi biqadri ma yahtaju jismuhu minar raha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merebahkan badannya di tempat tidurnya sebatas kebutuhan jasmaninya untuk istirahat. Wa la yazidu ala dzalik, dan tidak lebih dari itu. Enggak malas-malesan. Ya, kata orang Jawa bangkong, bangkong itu tidur nyenyak enggak bangun-bangun. Ya, Rasulullah tidak seperti itu. Li anna lahu fil hayati muhimmatan 'azimatan, karena Rasulullah di dalam kehidupannya memiliki misi yang agung, Berbeda dengan manusia yang biasa-biasa saja. Bahkan dalam riwayat Rasulullah berkata kepada Khadijah, inna ahadar rahati qadintaha. Inna ahadar rahati qadintaha. Wahai Khadijah, sesungguhnya waktu santai telah pergi, telah hilang. Ketika Rasulullah dapat wahyu, inna ahadar rahati wan naumi qadintaha. Sesungguhnya masa santai-santai, masa tidur telah habis. Tak boleh. Saya santai-santai tak boleh. Fahiyya Rasulul Rabbil Alamin. Itulah Rasulullah, Rasul dari Rabb semesta alam. Wa kutwatu ibadatillah ajma'in. Beliau adalah kudwah, suri teladan bagi semesta alam. Mari kita baca bagaimana tempat tidur Rasulullah. Apakah tempat tidurnya Rasulullah itu ranjang yang empuk? Ataukah bagaimana? Mari kita baca. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidhi rahimahullah haddathana Ali ibn Hujrin. Qal haddathana Ali ibn Mushirin. An Hisham ibn Urwah. An abihi an Aisyata. Dari Sayyidatina Aisyah. Beliau istri Rasulullah SAW. Wanita yang paling dicintai Rasulullah, istri tercinta beliau Aisyah. Aisyah berkata radhiyallahu anha, qalat Aisyah berkata, innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin khashwuhu lifun. Sesungguhnya alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah, saya ulangi, sesungguhnya alas tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipakai untuk beliau rebahan tidur hanyalah min adamin, sebatas terbuat dari kulit. Khaswuhu lif, yang disumbal, yang disumpat, yang disumbal diapakan sih, dimasukin atau diisi dengan serabut. Dengan sabut atau dengan serabut dari pohon kurma. Innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaih min adamin. Sesungguhnya tempat tidur yang dipakai Rasulullah tidur hanyalah sebatas bahan yang terbuat dari kulit yang sudah disamak biar gak najis. Ya. Hashwuhu lif, yang disumbal, yang disumpal, atau yang diisi dengan serabut atau sabut dari pohon kurma. Sesederhana itulah tempat tidur Rasulullah. Sesederhana itulah tempat tidur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang hidupnya sengsara, siapapun yang hidupnya sederhana, yang menderita, yang miskin, bandingkan kehidupanmu dengan perjuangannya Rasulullah, penderitaan Rasulullah, keadaan Rasulullah, niscaya musibah yang menimpamu terlalu ringan jika dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sejak kecil, sebelum lahir sudah ditinggal wafat oleh sang ayah. Sejak kecil Rasulullah hidup di negeri asing bersama ibu susu, sama orang-orang yang asing. Ketika umur 6 tahun Rasulullah ditinggal wafat sang ibu. Umur 6 tahun ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya. Artinya enggak punya bapak lagi, enggak punya umi lagi. Yatim piatu. Yatimul abawain fisana al-asadis asadisa min umurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah umur 6 tahun sudah yatim piatu. Hidupnya terlunta-lunta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menggembala kambing. Akhirnya Rasulullah menemui kebahagiaan nikah sama Khadijah. Nanti ditinggal wafat Khadijah, punya anak 7. Semuanya wafat sebelum Rasulullah, kecuali Fatimah. Rasulullah ditinggal putrinya Zainab. Rasulullah ditinggal putrinya Ruqayyah. Rasulullah ditinggal wafat lagi Ummu Kulthum. Ditinggal wafat Qasim. Ditinggal wafat Abdullah. Ditinggal wafat Ibrahim. Bagaimana kepedihan seorang ayah ditinggal wafat putra-putrinya. Hidupnya Rasulullah sederhana, tidak pernah Rasulullah makan kenyang, daging enggak pernah. Bahkan berhari-hari di rumah Rasulullah tidak ada kompor nyala. Bahkan tempat tidurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kulit yang diisi dengan serabut dari pohon kurma. Sesederhana itulah kehidupan Rasulullah. Maka siapapun orang yang menderita ini dari umatnya, bandingkan penderitaanmu dengan penderitaan Rasulullah, wallah tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ya, musibah yang menimpa kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan musibah yang menimpa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang ditimpa oleh Allah kesedihan, bandingkan kesedihanmu dengan perhara dan musibah yang menimpa Rasulullah. Niscaya akan tambah rasa syukurmu kepada Allah. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawahmu dan jangan melihat orang yang ada di atasmu. Supaya kita mau bersyukur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu enggak punya tempat tidur lain karena Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan innama itu artinya ya cuma itu tok, bukan yang lain. Innama itu yufidul hasr yang artinya hanya itu saja, enggak ada yang lain. Innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin hashwuhu lifun. Tempat tidurnya Rasulullah yang dipakai beliau rebahan tidur hanyalah, enggak ada yang lain. Ya cuma itu tok. Hanyalah terbuat dari apa tadi? Adam, ya, terbuat dari kulit hewan dan diisi dengan serabut atau sabut dari pohon kurma. Ini menunjukkan betapa sederhananya kehidupan Rasulullah. Yang mana kebanyakan manusia itu pengennya senyaman mungkin tempat tidurnya. Cari yang harganya mahal, yang empuk, yang nyaman, yang enak, biar tidurnya anteng. Kalau Rasulullah enggak, malah Rasulullah enggak mau yang empuk-empuk. Karena itu mengganggu beliau dari ibadah di malam hari. Oke, kita lanjutkan hadis yang kedua, ikhwatal iman. Hadis berikutnya qala al muallif al imam at-Tirmidzi radhiyallahu anhu aw rahimahullah. Haddatsana Abu al-Khattab Ziyad ibn Yahya al-Basri qala haddatsana Abdullah ibn Maimun qala haddatsana Ja'far ibn Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La, mohon maaf. Haddatsana Ja'far ibn Muhammadin an abihi, bukan Rasulullah ya, itu perawi. Haddatsana Ja'far ibnu Muhammadin an abihi qal su'ilat Aisyatu, ibunda Aisyah zaujatul Rasul, Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanya beliau ini, makana fi rasu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi baitika au fi baitiki, wahai zaujat Rasul, istri Rasulullah, Siti Aisyah, bagaimana alas tidur atau tempat tidurnya Rasulullah yang ada di rumahmu? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, min adamin hashwuhu min lifin. Tempat tidurnya Nabi, alas tidurnya Nabi itu terbuat dari kulit. Terus dimasukin atau disumpal dengan serabut dari pohon kurma. Wasu'ilat Hafsah. Hafsah pernah ditanya, istri Nabi yang lain. Hafsah adalah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Hafsah ini putrinya Umar ibn al-Khattab, istri Rasulullah. Beliau juga pernah ditanya radhiyallahu anha, maka nafirashu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi baitiki. Wahai ibunda Siti Hafsah, bagaimana alas tidurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu di rumahmu? Qalat, maka Hafsah berkata, mishan nasnihi thinyataini fayanamu alaihi. Alas tidurnya Rasulullah adalah kain yang terbuat dari wol, suf atau wol, yang saya lipat dua lipatan. yang dilipat dua lipatan, terus Rasulullah tidur. Falamma kana dzata lailatin qultu, pada suatu malam aku pernah berkata kepada Rasulullah, lau sanaitu arba'a sinyatin lakana auta'a lahu. Sekiranya aku lipat menjadi empat, niscaya lebih nyaman untuk Rasulullah. Fasanainahu lahu bi'arba'i sinyatin. Maka aku lipat. Aku ujung-ujungnya ditaruh di ujung yang lain. Menjadi empat. Falamma asbaha, ketika pagi hari, qal, Rasulullah berkata, ma farashtum liyal laylah. Wahai Hafsah, apa yang kamu lakukan dengan alas tidurku tadi malam? Maksudnya, bagaimana kamu tata tempat tidurku tadi malam? Qalat kulna, huwa firashuka illa anna thanainahu bi'arba'i sinyatin. Ya Rasulullah, memang itu ya alas tidurmu yang biasa Anda pakai. Hanya saja kami lipat lagi menjadi empat. Ujung yang lain kita tempelkan ke ujung yang lain agar semakin bertambah tingkatannya, semakin empuk. Qulna huwa auta'u laka, supaya lebih nyaman, lebih empuk, lebih enak ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rudduhu lihalatihi al-ula. Kembalikan lagi tikarku itu seperti semula. Artinya jangan dilipat-lipat tinggi. Terlalu nyaman. Fa innahu mana'atsni wa ta'atuhu salatil laila. Karena kenyamanan kasur itu, atau bukan kasur, alas tikar tadi, membuat aku terhalangi dari sholat malam. Menghalangi aku dari sholat malam. Subhanallah. Alangkah sederhananya kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kita ikhwatal iman sangat menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Lah, hadis ini diterangkan oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah. Beliau mengatakan yang hadis yang kedua ini ya, fi isnadihi Abdullah bin Maimun huwa matrukul hadis. Di dalam isnadnya ada seorang rawi namanya Abdullah bin Maimun. Dia ini matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Fal hadisu dha'ifun jiddan la yuhtajju bihi. Hadis ini lemah, sangat lemah, tidak bisa dijadikan hujjah karena kelemahannya. Illa, hanya saja, ma dzakara au ma dzukira an Aisyata fi jawabiha inna sahih. Tetapi jawaban Aisyah dalam hadis ini yang mengatakan bahwa tempat tidur Rasulullah terbuat dari kulit yang disumpal dengan serabut pohon kurma, itu benar karena ada hadis lain yang menguatkannya. Ada hadis lain sahih yang menunjukkan hal itu. Jadi sanadnya ini lemah, tapi jawabannya Isa itu sama dengan hadis lain yang sahih. Yaitu hadis sebelumnya yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaq alaih. Kesimpulannya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya adalah tempat tidur Rasulullah itu sangat-sangat sederhana. Coba saya bacakan riwayat yang lain yang belum dicantumkan imam. Belum dicantumkan Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Nabi. Ada hadis lain, saya bacakan. An ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Silakan diperhatikan, ini hadis yang luar biasa. Dakhala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah Umar bin Khattab masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa 'ala hasirin qad athara fi jambihi. Wa qad atau qad athara fi jambihi. Jadi Umar bin Khattab mendatangi Rasul, dikala itu Rasulullah ada di atas tikar yang tikar itu sampai membekas di sisi tubuh Rasulullah, di lambung Rasulullah, ngecap kata orang Jawa, membekas. Ya, jadi kasarnya tikar itu membekas di lambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat keadaan seperti itu, dalam riwayat yang lain Umar menangis. Fabakau, Umar menangis, enggak tega lihat Rasulullah ya tidur di atas alas tidur yang kasar sampai membekas di tubuh beliau. Umar nangis. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma abkaka ya Umar? Aw ma yubkika ya Umar? Apa yang buatmu menangis wahai Umar? Apa yang buatmu menangis?" "Ya Rasulullah, aku telah mengetahui Romawi, Raja Romawi, Kaisar Romawi dan Kisra, Raja Persia. Mereka di atas singgasananya, di atas permadaninya empuk, nyaman, enak. Sedangkan engkau ini Rasulullah. Rasulnya Allah tidur dalam kondisi seperti ini. Sampai tikarnya yang keras membekas di lambungmu. Ya Rasulullah, lawit takhutta firasyan. Seandainya kami buatkan kasur yang lebih nyaman untukmu, tentu lebih baik ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La ya Umar. Atardo ya Umar. Lahum afal ala tardo ya Umar. Lahumud dunya walanal akhirah." Tidakkah engkau ridha wahai Umar bagi mereka kehidupan dunia dan bagi kita kehidupan akhirat? Lahumud dunya walanal akhirah. Bagi mereka Romawi, Persia, orang-orang kafir, dunia seisinya silakan ambil. Walanal akhirah, tapi bagi kita lah kehidupan akhirat. Sangat sederhana kehidupan Rasulullah. Dalam riwayat yang lain ketika Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah lebih baik kami buatkan untukmu kasur yang empuk untukmu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Mali walid dunya wa malid dunya wa mali. Ada apa diriku dengan dunia ini wahai Umar? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin saru fi yaumin saifin. Fastadalla tahta syajaratin sa'atan min naharin thumma raha wa tarakaha. Demi Allah wahai Umar, sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia ini kecuali seperti seorang yang menunggangi kendaraan yang berjalan di hari yang sangat panas. Kemudian dia berhenti bernaung di sebuah pohon untuk istirahat beberapa saat. Setelah itu dia pergi melanjutkan perjalanan. Itulah kehidupan di dunia. Seperti musafir. Musafir itu tidak niat singgah lama-lama di suatu tempat. Karena dia harus melanjutkan perjalanan. Khotul iman rahimani wa rahimakumullah. Itu semua menunjukkan betapa sederhananya kehidupan Rasulullah. Dalam hadis yang lain menunjukkan kesederhanaan rumah dan tempat tidur Rasul. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Fa idza sajada ghamazani fa qabattu rijlaya fa idza qama bastuhuma aw basattuhuma." Faidah qama basat tuhuma. Kata Aisyah, "Kuntu anamu baina yaday Rasulillah." Aku dulu pernah tertidur atau aku dulu pernah tidur di depan Rasulullah. "Warijlaya fi kiblati." Sedangkan kedua kakiku ada di posisi kiblatnya Rasulullah. Kedua kakiku ada di posisi kiblatnya Rasulullah. Dan pada waktu itu Rasulullah sedang sholat. Fa'idha sajada, ketika Rasulullah sujud, ghamazani, maka kakiku disentuh Rasul. Ya, kakiku disentuh Rasul. Faqobattu rijlaya, maka aku tarik kakiku. Aku tarik kakiku. Fa'idha qoma, dan jika Rasulullah berdiri tegak, basattuhuma, maka aku luruskan kembali kedua kakiku. itu bisa nggak bisa tergambar itu atau bisa digambarkan betapa sederhananya dan sempitnya rumah Rasulullah. Sampai Rasulullah kalau sholat aja itu kiblatnya di situ ada kakinya Aisyah dipegang supaya ditarik dulu. Nanti kalau Rasulullah berdiri dihamparkan lagi. Hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan bagaimana sederhananya, sempitnya rumah Rasulullah. Tapi hati yang lapang itulah yang telah melapangkan rumah itu. Betapa banyak orang membangun istana, tapi karena hatinya sempit, istana yang megah sekalipun tidak nyaman sama sekali. Adapun rumah Rasulullah sangat sempit, tapi mereka adalah orang yang kaya hati, makanya Allah melapangkannya. Perhatikan, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi. Suatu malam aku pernah kehilangan Rasulullah dari tempat tidur. Ya, di tempat tidur enggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faltamastuhu. Kemudian aku mencarinya. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Lalu tanganku mengenai kedua telapak kaki beliau sebelah dalam keadaan beliau sedang di tempat sujud. Jadi Rasulullah pernah tidur sama Aisyah malam-malam, tidak ada di tempat tidur. Maka dicari sama Aisyah, ternyata tangannya Aisyah ini menyentuh kedua telapak kaki Rasulullah yang bagian dalam. Ya, kan telapak kaki kan begini nih, ini bagian luar, ini bagian dalam. Nah, ketika Rasulullah sujud itu kepegang kakinya Rasulullah itu oleh Aisyah. Berarti itu kan menunjukkan sempit sekali rumah Rasulullah, sederhana sekali rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis juga dikatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron wala dirhama wala syatan wala ba'iran wala awsa bi syai'in. Kata Aisyah, Rasulullah wafat tidak meninggalkan harta apapun. Tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan kambing, tidak meninggalkan unta. Wala awsa bi syai'in, dan Rasul juga tidak berwasiat apapun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini semuanya menunjukkan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, betapa sederhananya Rasulullah, tempat tidurnya Rasulullah, rumahnya Rasulullah. Makanya kalau sampean masuk rumah sampean luas, lapang, bersyukurlah, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwatul iman, ini adalah bab yang singkat, tidak panjang lebar, bahkan kalau di kitab syarahnya ini cuma 2 halaman. Kalau di kitab yang bukan syarah mungkin cuma 1 halaman. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya akan sampaikan bab maja'a fi tawadhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita mungkin ke sesi yang kedua. Sebelumnya kami kembalikan ke saudara moderator. Kepada beliau kami persilahkan. Wallahu a'lam bissawab. Setelah kita simak penjelasan dari Ustaz Fathalan Faham Sa'ilsi Mahi Afro Ta'ala terkait penjelasan pada sesi pertama tadi, kita beranjak pada sesi kedua bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Bisa menghubungi kami secara interaktif di 031 3710210, atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS maupun WhatsApp di 0873x04x846. Baik, sembari menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pesan dari WhatsApp maupun SMS. Ustaz, bagaimana jika ada orang tidur agak lama agar bisa beraktivitas menjadi segar, Ustaz? Apakah melebihi kebutuhan? Iya. Seperti yang kami sampaikan pada pembahasan tadi, ya. Seperti yang juga diterangkan oleh Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafidhahumallah. Beliau menjelaskan kepada kita, wa kana naumuhu sallallahu alaihi wasallam nauma hajatin liirahatil badani. Dahulu tidurnya Rasulullah itu tidur karena hajat, tidur karena kebutuhan, liirahatil badani, untuk mengistirahatkan badan dan jasad beliau. Ya'wi ila firashihi biqadri ma yahtaju jismuhu minar raha. Beliau merebahkan badannya ke tempat tidur sebatas apa yang dibutuhkan jasadnya untuk istirahat. Wala yazidu ala dzalik, dan Rasulullah tidak menambah lebih dari itu. Dari sini maka bisa disimpulkan bahwa Rasulullah itu tidak menyengaja untuk memperlama-lama tidurnya sesuai dengan hajat keperluannya. Nah, adapun kapan durasinya, tentunya setiap orang dia beda-beda ya. Ada pekerja keras, tentunya membutuhkan istirahat yang mungkin agak lama ya. Ada orang yang berbeda dengan itu. Tapi yang jadi patokan adalah sebatas yang dibutuhkan. Kalau sudah merasa cukup ya sudah. Adapun sudah bangun, tapi nuruti ngantuk, akhirnya malas, tambah lagi laye-laye, tidur-tidur, akhirnya ngantuk tidur lagi. Itu sudah di luar kebutuhan. Adapun kalau orang ditambah durasinya karena kecapean habis safar panjang, butuh tidur yang agak banyak, itu enggak apa-apa. Kan berarti kan termasuk masih kategori sebatas kebutuhan. Ya, tapi jangan sudah selesai terus dibikin tidur tetap di situ, enggak bangun. Ya main HP sambil tidur-tiduran sehingga akhirnya ngantuk lagi, tidur lagi. Lah itu sudah di luar kebutuhan. Itu yang tidak dianjurkan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Dan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pendengar maupun para pemirsa. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Ustaz, ana sudah berusaha untuk wudu dan berdoa sebelum tidur. Apakah tempat tidur ana yang tidak sesuai dengan Rasulullah juga menghambat bangun, Ustaz, walaupun sudah wudu sebelumnya? Ya. Faktornya banyak ya. Pertama, orang itu malas itu bisa jadi karena sebelum tidur dia tidak membaca doa. Makanya di antara yang diajarkan Rasulullah sebelum tidur dia baca doa. Bismikallahumma amutu wa ahya. Atau bismikallahumma ahya wa amut. Atau yang riwayat yang semisalnya. Kita juga membaca doa seperti Rasulullah SAW melakukannya. Rasulullah meruqyah dirinya membaca surat Qul Wallahu Ahad, Qul A'udhu Birrabbil Falaq, Qul A'udhu Bin Nas. Terus beliau membaca itu di telapaknya, terus diusapkan ke seluruh tubuhnya. Rasulullah juga sebelum tidur membaca ayat kursi, yang ngajari kita untuk membaca ayat kursi. Nah, itu adalah salah satu menyontoh sunnah Rasul. Nah, kemudian Rasulullah SAW tidur di tempat yang tidak terlalu nyaman, sengaja. Agar beliau lebih bangunnya cepat, tidak terlena. Adapun kalau panjenengan sudah punya kasur, ya jangan dijual, jangan dirusak, ya sudah bismillah. Silakan tidur di tempat itu, tapi patokannya adalah bukan sekedar tempat tidurnya. Patokannya adalah kita bisa tepat waktu enggak untuk bangun. Kita bisa beribadah enggak di malam hari. Kalau memang sudah terlanjur, dan Islam gak ngelarang orang beli kasur. Islam tidak melarang orang beli tempat tidur yang nyaman. Tetapi jangan sampai tidur nyaman itu mengganggu kita ibadah. Maka sebagai solusinya mungkin dengan cara pasang alarm misalnya. Atau tidurnya di awal waktu supaya nanti tidak bablas sholat subuhnya misalnya. Jadi banyak hal ya, tidak dari sisi empuk atau tidaknya kasurnya, Yang penting itu bukan sekedar itunya, tapi apakah kita mampu memanage waktu kita sehingga kita tidak terhalangi dari ibadah karena tidur kita. Jangan sampai kasur yang empuk itu mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Dan wawasan bagi para penanya khususnya, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kita bacakan pertanyaan yang telah masuk kembali. Assalamualaikum Ustaz, dari kita di Madura. Ustaz, bagaimana menampaknya di luar tema ini, Ustaz? Dari kita di Madura, Ustaz, bagaimana tata cara sholat hajat untuk bagaimana tata cara sholat hajat, Ustaz? Wallahu'alam bishawab. Apabila Anda memiliki hajat keinginan atau apa saja, hajat kan artinya kan keinginan ya. Anda punya sesuatu keinginan yang ingin dicapai, Anda silakan sholat dua rakaat. Anda silakan sholat dua rakaat, tata caranya ya sama aja. Ya, tata caranya ya sama saja. Mulai dari takbiratul ihram ya, sampai salam sama, enggak ada bedanya. Kemudian Anda sholat, Anda berdoa. Sampaikan hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ingin agar aku bisa menghafal Al-Qur'an. Maka tolonglah aku ya Allah, mudahkan aku dalam menghafal Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Atau Anda ingin punya agenda tertentu, silakan sholat dua rakaat dan berdoalah sungguh-sungguh agar hajat Anda itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab. Oke, saudara kita, kita di Madura. Dan Ustaz, orang yang banyak tidur salah satu tanda orang pemalas. Apakah ini benar, Ustaz? Ya, salah satu indikasi. Ya, apakah orang yang banyak tidur itu ciri orang pemalas? Ya, salah satu cirinya demikian. Ya, kalau orang tidur terus, malas nyambut gawe, malas untuk bekerja, malas untuk berkarya, kok tidur melulu, ya jelas itu adalah salah satu indikasi dari sifat pemalas yang ada pada diri orang tersebut. Ya, apakah tidur itu termasuk ciri malas? Ya, bisa jadi demikian. Kalau sampai dia tidurnya di luar kebutuhan jasmaninya, artinya lebih dari kebutuhan. Nah, ini adalah salah satu indikasi orang itu tertimpa penyakit malas. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni, diantaranya minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Seorang muslim tidak boleh malas ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya atas jawabannya, semoga memberikan ilmu pada kita semua. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah disebutkan juga tata cara tidur Rasulullah, Ustaz, dari Abdurrahman di Surabaya, Ustaz? Ya. Ya, tata cara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, silakan dibuka di YouTube. Ya. Ada itu sudah lengkap kita sampaikan dulu. Ya, salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang tidur beliau membaca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Atau Rasulullah tangan kanannya digabungkan dengan tangan kiri, Rasulullah meniupnya. Kemudian Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, Qul a'udzu binnas sampai selesai, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Itu penjagaan untuk tidak diganggu jin dan seterusnya. Kemudian Rasulullah juga ngajari kita untuk membaca surat atau membaca ayat kursi. Rasulullah tidurnya, Rasulullah kalau tidur di atas sisi tu anggota tubuh yang sebelah kanan. Rasulullah kalau tidur itu ya, Rasulullah tidur di atas bagian tubuh yang sebelah kanan. Artinya miring kanan lah gampangannya kalau kita ngomongnya. Rasulullah miring kanan dan telapak tangan kanan ini Rasulullah taruh di pipi bagian kanan. Begitu ya, dan selebihnya banyak itu sudah pernah kita sampaikan dulu. Silakan dibuka lagi di channel Al-Iman TV atau di channel saya Fadlan Fahamsyah Official. Silakan dicari saja kitab Sama'il Nabi bab tidurnya Rasulullah. Insyaallah sudah kita terangkan seluk-beluk tentang bagaimana tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak tidur setelah makan. Wallahu a'lam bishawab. Bagi kita semua dan menambah ilmu bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sesi tanya jawab ini. Sebelum menutup kajian renungan malam ini, Ustaz memberikan nasihat atau kesimpulan. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, kita telah selesaikan bab majaa fi firasy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab bagaimana tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bisa kita petik dari situ adalah bahwa Rasulullah itu orangnya sangat sederhana. Jika Rasulullah ingin kenyamanan pada masa itu sudah bisa. Dan alatnya ada. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah hidup dalam kesederhanaan. Dan Rasulullah SAW tidak ingin kenyamanan itu menghalangi beliau untuk bangun di tengah malam. Maka adalah ikhwatal iman kita menyentuh Rasulullah SAW. Hiduplah dalam kesederhanaan. Karena semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu semua ada hisabnya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka yang ada disyukuri dan semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu membantu kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih Mas Dika atas mendampingi saya dalam kajian kali ini dan juga kru yang bertugas di studio. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.